barakah pada kita dan kalian. Semoga Allah memberikan taufiq wal afiyah. Semoga Allah memberikan kepada kita al-ilmu wal amal. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira.